Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatil kiram azanallah wa iyyakum bifadlillahi ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kita sudah sampai kepada pembahasan terkait dengan asnaful mabniyati. Jenis-jenis kelompok dari kata mabni. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang klasifikasi. Suatu kata dilihat dari segi perubahan akhir katanya, harokat akhir dari suatu kata, ada mabni dan ada mu'arab. Mabni itu untuk kelompok kata yang bersifat tetap harokat akhir dari kata tersebut. Ada juga mu'arab, itu mencakup kata yang harokat akhirnya bersifat berubah-ubah sesuai dengan kondisi-kondisinya. Lalu pada pembahasan setelahnya, kita membahas tentang anwa'ul bina, yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis harokat dari kata-kata mabniyat. Yang pertama ada harokat sukun, misalnya kata lam, ada harokat dhammah, misalnya kata haitsu, ada harokat fathah, misalnya pada kata aina, dan juga ada harokat kasrah, misalnya huruf ba, pada kalimat bismillahi. Nah, dalam kesempatan kali ini khawatil kiram, kita akan mengulas berkenaan dengan asnaful mabniyati, jenis-jenis kelompok mabni. Wa minal mabniyi, dan diantara jenis kelompok mabni, yang pertama jami'ul hurufi, seluruh dari huruf-huruf. Yang kedua wasani wa kadha al-af'alu ma'ada al-mudari'a, kata kerja kecuali kata kerja al-mudhari', itu pun juga dengan perinciannya. Dan yang ketiga wa alfadhun minal asma'i yusamma ba'duha bi ad-dhamairi ka ana wa anta wa huwa. Poin yang ketiga, yakni lafal-lafal dari kata benda yang pertama diantaranya adalah kata benda ad-dhamair, yakni kata ganti. Misalnya, contoh anak, aku, anta, engkau, wahua, yakni dia, laki-laki. Dan poin yang keempat, warabi, waba'duha bil asma'il mausulati, ka alladhi wallati. Dan contoh yang keempat, di antara kelompok mabni, yakni kata benda yang menunjukkan kata sambung. Misalnya, alladhi dan juga allati. Dan poin yang kelima, contoh yang kelima, waba'duha bi asma'il isyarati. Kata benda tunjuk, kata tunjuk. Misalnya, ka, hadha, wa hadhihi. Ini dan itu. Zalika, tilka, dan lain sebagainya. Contoh yang keenam, waba'duha bi asma'il isyarati. Ka, man, wa mahma. Contoh yang keenam, yakni kata benda syarat, misalnya kata man, siapa, dan juga mahma, dan lain sebagainya. Wallahu alam bisawab.